بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونحن نشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. Kita bersyukur bagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kultum subuh, di mana alhamdulillah kita mengajak Ustaz Abdul Somad sholat subuh di sini. Kalau ulama ada kesempatan kita untuk meminta nasihat. Jadi ini subuh yang berkah insyaAllah. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takrim wal ihtiram, pujian sanjungan kepada Profesor Dr. Abdul Somad, kemudian kepada ayahanda Haji Edi sebagai pembina masjid ini berserta jajarannya dan tokoh-tokoh yang hadir. Semoga semua kita yang hadir dapat pahala insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tadi dibilang sama pengurus semuanya gratis di sini, tapi satu yang gak boleh gratis, infak jangan sampai gratis. Ya kan? Karena salah satu sunnah jika ada majlis itu dipasang dengan infak. Dalam Al-Quran disebut dengan infak najwa. Ya. Lewok ini. Jadi kadang berbeda kete. Jadi kadang berbeda kete. Nak turun berbeda kadang berbeda kete. Ini nak nak. Hebat awak. Masuk terowongan Mina orang kelaparan, kejadian di Mekah. Kurang awak yang selamai. Sebabnya kamu pai selalu bawa bekal. Kurang kelaparan ini ada roti dalam tasnya. Kurang awak. Tapi gini jangan roti loh, impak. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Sumatera Barat telah selesai mengadakan pilkada. Iya tuh. Alhamdulillah. Dan kita sadunya seluruh kita menerima hasil pilkada. Sianan terpilih itulah pejabat awak. Iya tuh. Sianan nikah sama awak itu ayah awak. Iya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa rasulah. Taatlah kalian kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Wala tanazau, jangan kalian berkontok-kontokan, jangan kalian bertengkar. Fatafsalu, kalian akan lemah. Watazhabariyah hukum, hilang wibawa kalian. Wasbiru, innallaha ma'as-sabirin. Sabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama yang sabar. Tidak cuma yang dirahmati Allah, ada beberapa perintah dan ada beberapa larangan dalam ayat ini. Pertama, perintah taat kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah, yang kaya, yang miskin, semua lapisan masyarakat, seluruh hamba Allah. Yang kaya taat pada Allah, yang miskin taat pada Allah, yang laki-laki taat pada Allah, yang perempuan taat pada Allah, pengusaha taat kepada Allah, rakyat biasa taat kepada Allah, pejabat taat kepada Allah, Bapak Presiden harus taat kepada Allah, Bapak Menteri harus taat kepada Allah, Bapak Menteri yang baru diangkat pun harus taat kepada Allah. Ia ada pengangkatan Menteri baru. Hah? Orang kampung Ambo, Menteri Agama di Kutai. Orang kampung Ambo itu. Enak. Ini siapa? Ya. Si Yakut. Dia salah satu. Yakut. Siapapun di dunia ini harus taat kepada Allah. Gubernur terpilih harus taat kepada Allah. Bupati terpilih harus taat kepada Allah. Wali kota terpilih harus taat kepada Allah. Siapapun yang duduk di Pilkada Sumatera Barat wajib taat kepada Allah. Wajib taat kepada Allah. Wa rasulah, taat kepada Rasulnya. Semua kita harus taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul tidak hanya dengan satu mazhab. Mazhab Syiah, mazhab yang ini betul, yang ini bid'ah, tidak boleh. Seluruhnya dalam rangka taat kepada Rasul. Yang mazhab Malik taat kepada Rasul. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dengan mazhab Imam Syafi'i, semuanya kita taat kepada Rasul. Ikuti Rasul. Boleh mengikuti Rasul dengan berbeda mazhab, tidak ada masalah. Maka salah satu ciri dari Masjid Mujahidin ini, setiap hari Kamis kita belajar fikih empat mazhab. Sudah selesai bab sholat. Seluruh bab sholat sudah selesai. Sudah masuk ke bab lain. Jadi fikih ibadah sudah hampir selesai, membahas empat mazhab. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, bahasan empat mazhab kita kunci dengan mazhab jumhur. Mana yang menjadi, jika ada pendapat jumhur, maka kita pilih pendapat jumhur. Kalau tidak dapat, tidak ada pendapat jumhur, kita pegang pendapat Syafi'i. Ini yang kita lakukan di masjid ini. Fikihnya empat mazhab, rajih dan tarjihnya fikih jumhur. Kemudian kalau tidak ada fikih jumhur, kita orang Syafi'i, maka kita ambil yang rajihnya pendapat Syafi'i, pendapat yang terpilih, pendapat Imam Syafi'i. Dan insya Allah terjadi keluasan pemahaman di madrasah kita. Kemudian sidang jemaah rahmatullah wala tanaza'u, jangan kalian berpecah belah, jangan kalian berselisih. Berbeda pendapat boleh. Tadi pilih si A, pilih si B, enggak apa-apa. Bertengkar yang tidak boleh. Berbeda pilihan boleh, enggak ada masalah. Yang tidak boleh apa? Bertengkar. Suami istri bertengkar gara-gara pilkada. Ya, pisah kamar gara-gara pilkada. Pisah ranjang. Aku bisa ranjang kok. Inyo memilih A, mau memilih B. Nah, ini problemnya, ya. Jadi sejati mandi rahmat Allah tidak boleh berselisih. Berbeda pendapat boleh, berbeda mazhab boleh. Tidak boleh salah menyalahkan. Fatah selu, kalau kalian sibuk bertengkar, setelah berkada juga bertengkar juga, maka hilang kekuatan. Untuk itu kita seru seluruh kaum muslimin yang ada di Kota Padang, fokus lagi bagaimana untuk berbakti kepada Allah, kepada Rasul, kemudian mengikuti Rasul, kemudian untuk membela Islam ke depan, untuk menguatkan Islam ke depan. Dikit-dikit ya. Baik, saya terima rahmat Allah. Wa tazhabari hukum, bilang kekuatan kamu. Wasbiru, sabarlah kalian, sabar. Kehidupan susah, sabar. Pandemi datang, sabar. Toko ditutup, sabar. Ya dah, sabar. Duit gak ada, istri marah-marah juga sabar. Dikasih kopi gak pakai gula juga harus. Suami dipinjam orang. Suami disering dimarah-marah istri juga harus sabar, seperti sabarnya Umar dimarah-marahi oleh istrinya. Istri ngamuk-ngamuk. Ini lagi-lagi ini penutup ya. Bapak-bapak, ada sahabat yang sudah hampir menceraikan istrinya. Ingat dia sebelum saya ceraikan, saya tanya, saya minta nasihat Khalifah Umar dulu. Dia pergi ke rumah Khalifah. Assalamualaikum, salam. Ternyata Khalifah menjawab. Terus dia lihatnya, istri Khalifah ngamuk-ngamuk pulang. Lebih parah daripada ngamuknya istrinya. Khalifahnya Umar bin Khattab yang dikit-dikit cabut pedang zaman Nabi. Tapi ketika istrinya marah-marah, santai saja Umar bin Khattab. Ini Umar saja dimarah-marah istrinya, sabar saja dia. Apalagi siapalah saya yang dibanding Umar. Balik dia. Kata Umar, siapa itu? Balik-balik. Ada apa? Sudah wahai Khalifah, saya tadi meminta nasihat. Terus kenapa enggak jadi? Saya sudah dapat nasihat. Apa itu? Istri saya tadi ngomong-ngomong, hampir saya ceraikan. Ternyata engkau, istri engkau lebih parah ngamuknya daripada saya, daripada istri saya. Tapi engkau santai saja. Umar itu orang bangga, tapi sebagai orang laki di tengah pasar, adun lebih bangga apa dia? Siapa? Apa enggak ibu? Tapi bukan membolehkan ibu ngamuk ya. Ini bukan pembenaran. Sedang jemaahnya rahmatnya Allah, mari bersabar menyikapi proses kehidupan yang semakin hari semakin sulit ya. Mudah-mudahan dengan bergantinya menteri ini, adanya reshuffle kabinet, maka kehidupan bertambah. Bertambah apa? Bertambah sulit. Siapa yang bilang bertambah sulit? Insya Allah bertambah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak. Wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak menghormati yang tua. Yang muda, yang anak-anak disayangi, yang tua dihormati. Itulah ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda semua kita sayangi, kita rangkul supaya mereka selamat dari perbuatan maksiat. Amin. Yang orang tua kita hormati, Bapak Haji Edi beserta seluruh keluarga, Al-Mukarram Ustaz Jel Fathullah beserta para asatiz yang tak dapat saya sebut satu persatu, nenek mama alim ulama cerdik pandai, nan gadang indak dimbau gala, nan ketek indak disabui namo, insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jim ha dal, tiga huruf. Jim ha dal, jahada, artinya mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namo sifatnya jihad. Namo kata kerjanya jahada. Sifatnya jihad. Urangnya mujahid. Kalau dua orang mujahidan, kalau banyak mujahidun. Masajiknya mujahidin. Lai jale. Kau kalau ditanya orang, abih kaji kami tentang mujahidin kau. Kata kerjanya jahada, sifatnya jihad, urangnya mujahid. Kalau dua orang mujahidan, kalau tiga orang mujahidun. Kalau nyemudok wilayah masjid mujahidin, kalau nyepadusi mujahidatun, kalau nyobanya mujahidat. Itu mako kamus bahasa Arab itu panjangnya sameter. Inyo kata kerjanya banyak. Beda sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seketek sih. Bahasa Arab tuh banyak. Perubahan kosa katanya panjang. jahada jahada jahadu jahadat jahadata jahatna jahatta jahatuma jahatum jahati jahatuma jahatuna jahatu jahatna. Kalau bahasa Indonesia jahe. Ala jahe, alun jahe, sedang jahe, mati jahe. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jihad nan patamo mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah, mengerahkan segenap kemampuan awak untuk melawan kantuk awak subuh iko. Kunan luar biasa melawan kantuk ko. Melawan Belanda menang awak 17 Agustus 1945. Melawan kantuk banyak nang kalah subuh iko. As-salatu khairum minan naum. Wah, enggak tadi sembahyang subuh. Iya, jam barat 7:30. Nang enggak ke masjid subuh tadi? Lama mana suara muazin tu? Muazin lu salah. Jihad nampatamo adalah melawan kehendak diri, mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya urang nan melawan kantuk itu dalam Quran disabit dari 3 huruf jo, jahada, jadi tahajjud. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad. Barek bunyi kalimatnya. Fatahajjad, lawanlah kantukmu. Lawanlah matomu. Lalu kau bukan kuasa awak. Lalu ku kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bara banyak orang nan ingin lalu indak dapat lalu. Iyo cerita kau. Banyak orang nan ingin lalu indak lalu. Indak lalu lalu 24 jam. De apo? Periksa KPK. Ada orang atonyo indak amu lalu. Pai ke psikiater, namo penyakitnyo insomnia. Yang dia gilu namo anak. Rancak kau panggilan sia Nia. Lagi Siti insomnia. Anda lalu-lalu aja. Penyakit tidak bisa tidur sampai makan ube ube lalu. Obat tidur. Di antara yang membuat orang tertidur itu hatinya tenang. Maka ambo kalau ada jamaah kau nanti lalu tidak berang, berarti hatinya tenang. Bayangkan orang barat itu sampai minum ube penenang baru dapat lalu. Awak asal nampak muka ustaz menguap. Naik khotib ke atas tumbang. Khotib berapi-api nyobraya air di bawah. Barakallahu li wa lakum. Ah, terjago. Macam ada settingan. Jadi nampak tamu adalah jihad melawankan kantuk. Ikonan hadiriko sadonyo mujahidin, orang-orang yang berhasil melawan kantuk. Walaupun sampai kasih kau tak kantuk-kantuk je. Tapi paling tidak nyolah berhasil melawan kantuk. Mungkin ada nan tiba kasih kau jam 2 malam tadi. Tidak bisa masuk, Mas Haji dikunci. Pak kunci Mas Haji. Bukan bantu Mas Haji di kampung awak. Mangga Mas Haji kau dikunci. Lampunya ameh. Sound system mantap. TV 2. Lain lagi AC-nya dingin. Rasul-rasul di Australia rasul kini. Ambo sebenarnya ingin bagi tahu, ambo lah pernah ceramah di Sydney. Ya, orang kalau ndak awak cerita kan ndak lo tahu inyo. Sangkonya awak ke ustaz antar kecamatan. Nah, oleh sebab itu jihad nampak tamu adalah jihad melawan kantuk. Tapi kau jihad itu kalau ndak awak biasa kan ndak mudah. Allah bisa karena biasa, tak biasa. Jadi ama-ama biasakan menjagokan anak awak bangun subuh. Bangun nak, bangun nak. Mesti seragam antara ibu dengan apa. Kadang apa gol bangun, bangun nak, jago sembahyang subuh. Pa, biar aja. Ini kan tanggal merah, kecik ama. Tidak ada tengah merah sembahyang kau. Tidak ada sakit. Solat ikut tidak ada istilah sakit. Tidak tahu awak sembahyang tagak duduk. Allahu Akbar. Di pesawat, bahagia tagak. Pilot aja duduk. Tidak tahu tagak. Ambok. Ambok itu masuk orang nan banyak juga. So, dek suuzon. Masuklah ambok ke pesawat. Ambok duduk di siko. Iko gang. Muka bercalik anak muda pakai earphone. Oh, gaya bercalik. Gaya tak bisa tak hindak bahasa Inggris. Wah, dia itulah lama digulungnya earphone tu, gulung-gulungnya dilataknya di muka. Sesudah itu disapu-sapunya, diusapnya kursi muka. Habis itu sembahyang. Allah, astaghfirullahaladzim. Lah buat dosa lah mukanya. Inyo pakai celana jeans, baju kaos, tidak bertinggal sembahyang. Memang gayanya metal, celananya jeans, hatinya mujahid. Awak kadang baju koko isi setan. Maka sesudah itu ambo hilang-hilangkan suuzon. Sesudah itu asal nampak ambo orang bercelana jeans, baju kaos, ambo husnuzon, nyoko sembahyang. Sampai akhir sampai tidak sembahyang. Paling tidak awak tidak berdosa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi nampak tamu itu adalah jihad melawan kantuk. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ada limit batas waktu yang tak bisa ditentukan oleh manusia. Asal sudah sampai waktu syuruq, namo terbit matahari itu syuruq, namo salatnya isyraq. Asallah syuruq habis waktu subuh. Maka awak bali kalender setahun, sepanjang tahun, enam wakatu. Tujuh wakatu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk. Tapi nan indah ada kalender syuruk, mudah saja. Syuruk itu sama waktu maghrib. Maghrib waktu Padang jam berapa? 6.5, ha? 68 balik. 68 balik kurang 2 balik minit. 68 balik kurang 2 balik. 6 lewat 6. Berarti 6 lewat 6 habis waktu subuh. Tambah 2 balik minit. Karena waktu matahari terbit itu jam 6 lewat 6 terbit matahari. Iko bumi kau bumi terbit matahari. Waktu terbit matahari itu datang setan menghampiri. Ah, kecek setan. Ah, kau lambang metal kau setan. Jadi kalau ada orang bersuara Jawa, "Hai guys," itu artinya, "Hai setan," gitu. Terbit matahari, qaida ramhin, setinggi anak panah. Ramhin itu anak panah. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, ilmu yang mengkaji tentang langit terbit matahari namanya astronomi, naiknya matahari dari permukaan bumi kateh 2 balai menit. Maka 6 lewat 6 tambah 2 balai 6, 8 balai. Jadi awak sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat jam 6, 8 balai sesuai dengan maghrib. Terbit matahari kurang 2 balai jam 6 lewat 6. Jadi kalau ada orang nan bangun jam 6 kini, masih bisa enggak sholat subuh? Masih, tapi ayatnya jangan Yasin. Terjago jam 6. Oh, pede. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Ambillah katu. Tinggal 6 menit lah. Nah, konan saya elok-eloknya awak jago sejam sebelum subuh. Jadi kalau subuhnya jam berapa tadi? Jam 5. Subuhnya jam 5, berarti jago jam ampe. Jam ampe jago, nampak tamu kali dilakukan mandi. Mandi itu jihad juga. Mengerahkan segenap kemampuan, apalagi kalau mandinya di padang panjang. Wangre. Ustaz kok tahu? Ambo baru dari padang panjang. Jihad luar biasa. Bayangkanlah mandi pakai air kulkas. Mandi. Tapi katanya mandi malam tu tidak bagus, sakit tulang. Mandi nan sakit tulang rematik itu mandi sesudah tenggelam matahari sampai tengah malam. Jam 2 balik malam. Adapun jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 itu bagus. Maka ada namanya terapi mandi. Dengan itu sehat awak, segar. Lalu kemudian sesudah mandi, wudhu. Nampak tamu awak gue solat sunat wudhu. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal wudhu. Bagi yang tidak pakai usolli, tidak usah dilafazkan di mulut, di dalam hati saja. Apa niatnya bu ya? Dalam hati tidak berbunyinya. Silent bahasa kampungnya. Allahu Akbar. Samo bantu solat sunat tahiyatul masjid. Ayatnya persis 2 rakaat. Sesudah solat sunat. Apa dalilnya solat sunat wudhu kok? Wah, kini kan orang keren. Kalau dulu kalau ada bu ya ceramah danga sih. Danga bawa pulang amalkan. Kini enggak. Apa dalilnya? Wah, padahal wak sabi dalil enggak lo paham ya. Mana dalilnya? Nabi SAW memanggil Bilal bin Rawah. Bilal, ta'al. Datanglah Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ambo danga suara sendalmu di surga. Ambo danga suara sendalmu sudah masuk surga wahai Bilal. Urangnya alun mati, sandalnya sudah masuk surga. Jangan-jangan awak dibandingkan sandal Bilal lebih mulia sandal Bilal daripada awak. Deko kalau ada di padang kurang dan angkuh dan sombong, kecik kan kayaknya. Belum tentu engkau lebih mulia daripada sandal Bilal. Cik. Tapi yakinkan inyo ketek. Kalau inyo gadang dipijaknya, Pak. Sami itu dafana alaika bayana ada fil jannah. Ku dengar suara gesekan sandalmu di surga wahai Bilal. Apa amalan engkau wahai Bilal? Bilal menjawab, ambo indak pernah meninggalkan solat sunat sesudah wudhu. Indak pernah diajarkan dek Nabi. Indak pernah disuruh dek Nabi. Indak pernah dibuat dek Nabi. Indak ada Nabi menyawi. Hai jamaah sekalian. Kalau kamu sesudah wudhu, maka buatlah solat sunat sesudah wudhu. Indak ada. Dibuat saja buat Bilal. Dan Bilal indak khawatir bahwa perbuatan itu bid'ah. Oh itu kan namanya sunnah takririyah, pengakuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Iyo, mana? Betul, memang itu perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi sesudah Nabi batanyo. Sewaktu Nabi alun batanyo itu apa namanya? Ijtihad sahabat. Iyo basangko baik bahwa amal iko elok kalau dibuat diridhoi Allah selama tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diakui oleh Nabi, maka inyo namonyo sunnah takririyah. Dicakapkan, dikecekkan dek Nabi, namonyo sunnah qauliyah. Dibuat dek Nabi, namonyo sunnah fi'liyah. Diakui oleh Nabi, tidak pernah dibuat Nabi, namonyo sunnah takririyah. Buya kok berang? Enggak, memang stylenya bentuk itu. Nanti kajik-kajik lu amak-amak. Sampai hilang selera sarapan pagi. Apalagi nan dakek-dakek sound system. Ay, kecil. Lalu kemudian sesudah solat sunat wudhu, solat sunat taubat. Apa dalilnya solat sunat taubat? Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang nan khilaf, silap, salah, babwe, dosa. Sumaya tatahar mandinya. Mandi taubat. Bacaranya bu ya, bantu mandi wajib. Mandi wajib tu baa bu ya. Anak lo tigo tak tahu mandi wajib. Basah sadonyo. Habis basah sadunya. Lalu kemudian solat sunat taubat inyo. Summa yastaghfirullah. Sesudah itu inyo minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah ampunkan semua dosanya. Habis bersih. Itulah beda Islam dengan Yahudi. Datanglah pelaku dosa menjumpai pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, yo, ambo sudah melakukan perbuatan dosa, membunuh, berzina, makan riba, makan Arab, merampok, mencuri, sudah membunuh 99 orang lah ambo bunuh. Apakah Tuhan mengampuni ambo? Kecek pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampunimu. Dicabuiknya pisaunya lah 99 awak angen ka 100 gitu. Oh, mati genap 100 dapat poin. Tapi manakala Nabi Muhammad SAW datang, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi. Allah mengampuni dosa taubat seorang hamba. Qabla an yughir. Yughir. Yughir bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya gurgle. Gurgle. Apa itu ya? Bahasa awaknya apa itu? Tak cakik adik randang. Qabla an yughir. Selama alun ghara-ghara diterima Allah Subhanahu wa taala. Pintu Allah terbuka luas. Taubat sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan dosamu, maka ampunan Allah lebih luas daripada itu. Yakin apa enggak? Percaya apa enggak? Lalu kemudian sesudah solat sunat taubat, solat sunat tahajud. Saelok-eloknya 8 rakaat. Banyak mana 8 rakaat tu Buya? Ada imam namanya Abdullah. Ayah inyo namanya Imam Ahmad. Nama lengkapnya Imam Abdullah bin Ahmad. Batanyolah anaknya Abdullah ke apaknya Imam Ahmad. Wahai ayahanda Imam Ahmad, tanya orang, engkau anak Imam Ahmad? Yo. Engkau anak Imam Ahmad bin Hanbal? Yo. Imam Ahmad bin Hanbal tu bararokaan solat malamnya. Salasami'ati raka'ah fil yaumi wal laylah. Salasa tigo. Mi'ah seratui. Salasami'ah tigo ratui raka'at sehari semalam. Jadi awak baru 8. Banyak 300 raka'at. Sesudah itu nyokanai fitnah masuk penjara. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara gara-gara fitnah khalqil Quran. Waktu itu rajanya berpendapat bahwa Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Maka sado ulama dan mengatakan Quran itu kalam Allah, tangkap, masukkan penjara. Datang ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, menurut engkau Quran itu makhluk apa kalam Allah? Makhluk atau qadim? Imam Ahmad mengatakan Quran kalam Allah, masuk penjara. Disiksa di penjara. Sesudah keluar penjara, Imam Ahmad solat sunatnya 150 rakaat. Sebelum masuk penjara 300. Sesudah keluar 150. Awak ndak masuk ndak keluar 2 rakaat ke? Lalu kemudian sesudah solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Hajat itu bahasa kebutuhan, keinginan, kehendak yang luar biasa. Apa hajat awak? Hajat ingin punya anak penghafal Quran. Hajat ingin bisnis lancar, kalau lancar dapat PT, ingin buat mas haji. Hajat ingin supaya yang soleh-soleh. Makonan paling elok berdoa didahului solat sunat 2 rakaat. Hajatnya apa? Di dalam hati saja. Yang disabik kan? Apalagi dia dah kayak orang banyak. Usolli sunnatal hajat, ingin rumah nan gadang bana. Allahu akbar. Ayatnya terserah. Buya, ambo indak lo hafal wat duha alam nasroh pun indak. Leh? Dari tadi kulhu saja buwe. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man niko sembahyang salat dari isya sampai subuh ayatnya indak nyutukan indak itu ganti-ganti ayatnya. Rakaat pertama kul huwallah, kedua kul huwallah, ketiga kul huwallah, keempat kul huwallah, kelima kul huwallah, keenam kul huwallah sampai subuh. Dilaporkan ke Nabi. Iko nampaknya aliran kulhu. Ya Rasulullah, yo. Ado kawan kami. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Manganya? Inyo solat dari maghrib, dari isya sampai subuh. Tagak duduk, kulhu saja ayat dan dibacanya. Ba'at ya Rasulullah. Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Cik kulhu Allah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka inyo sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali pada malam itu. Ada pula satu imam, ayatnya kulhu Allah saja. Habisnya baca kulhu Allah, baru ayat panjang. Rakaat kedua, qul maghdubi alaihim waladhdallin amin. Sesudah itu dia baca kulhu Allah, baru ayat panjang. Dilaporkan juga ke Nabi. Ya Rasulullah, imam kami kul lain. Baca kulhu Allah, baru ayat panjang. Rakaat kedua, baca kulhu Allah, baru ayat panjang. Cuba tanya ke inyo, manganya baca kulhu Allah itu? Ditanya ke inyo, manga orang baca kulhu Allah itu? Akeciknya, inni uhibbuha, ambu cinta pada kulhu Allah. Akecik Nabi SAW, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu Allah menyebabkan engkau masuk ke dalam surga Allah. Itulah dalil yang dicari pencinta kulhu Allah. Assalamualaikum. Itu jawaban bagi bapak-bapak setiap tahajud malam ditanya bini, manga udah ayat indak batuka-tuka bantu imam mujahidin tuh? Ambo banyak hafal ayat, tapi ikonan paling ambong cinta. Nah, itu maka banyak jamaah suko mendengar ceramah ambo. Dek inyo bisa melepaskan segala kesulitan inyo. Lalu sesudah solat sunat hajat, solat sunat witir, saketek-ketek witir cie rokaan, sepanjang-panjang witir sabaleh rokaan. Nah selama iku awak buat tiga rokaat menunggu bulan puaso, seolah-olah witir ko setahun sekali. Mako sesusah-susahnya buatlah witir cie rokaan. Lalu kemudian seelok-eloknya sabaleh rakaat. Nanti go sedang, mazhab sedang namanya. Lalu sesudah solat witir, tunggulah azan subuh. Apa nan elok awak buat menunggu azan subuh? Wabil as'arihum yastaghfirun. Banyak-banyak beristighfar. Ambo bu ya. Subuh tadi 100 kali ambo beristighfar. Ambo ambil tasbih, istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Istighfar tu bukan itu. Istighfar tu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wallahi, bersumpah Nabi, wallahi inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Ambo beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah fil yaumi wal laila, 100 kali sehari semalam. Maka banyak-banyak awak beristighfar, nan paling elok istighfar menjelang masuknya waktu subuh. Sesudah itu tadangalah suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Awak pun pai ke masjid. Sampai di masjid, masjid tak kunci. Rupanya azan tadi, azan handphone. Lupa menyetel handphonenya, enggak loh. Handphone smartphone. Handphonenya bodoh, urangnya bongak. Komplit lah. Nah, lalu kemudian melawan jihad nan pertama adalah melawan kantuk. Insyaallah awak anak cucu awak lulus melawan kantuk nampak tamu. Capek mana jam di padang kok? Lah jam 6 lewat 5. Dua. Ma min muslimin yusbihu, kalau sampai waktu subuh sia saja nan duit sampai waktu subuh, maka dikirim Allah dua malaikat. Ake cek malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa. Urang nan bersedekah iko agilah inyo ganti. Itu tadi nan lah bersedekah-sedekah tadi. Kecik malaikat. Agilah inyo ganti. Tapi Allah maha adil. Urang nan dak bersedekah. Dikirim Allah dua malaikat. Malaka ni dua malaikat. Kecik malaikat cik lain. Allahumma ati mumsikan talafa. Urang nan indak bersedekah binasakanlah dia. Maka jangan heran. Pulang dari masjid, sendal hilang. Helm basah. Ban pacah. Itu doa malaikat tadi. Ambu kan nakut-nakuti. Keluarkan kotak ni. Kelanjang-kelanjang. Rupanya nan alun bersedekah tadi, Ustaz Somad itulah. Ambo pun baru teringat sesudah membacakan hadis itu. Datang, datang lo camih ambo. Nah, kami berdua sama Dajjal. Nah, nan lain hati-hati lah. Ambo nak mengajak ambo cuma. Allah, jadi jihad nang kedua melawan tamak, bakhil, pelit, kedekut. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu cinta kepada harta kamu secinta-cintanya. Aduh orang nan bapiki, abeko selah awak sedekah sesudah tuo. Makin tuo awak makin dermawan atau makin bakhil? Nah, dermawan kiciknya. Ambo bacokan hadisnya. Ya keburu bunu Adam. Kalau anak Adam manusia semakin tua, nan lain semakin lemah. Mato lemah. Ambo biarpun baru ampe tigo umur ambo. Itu ndak nampak ambo ibu-ibu tu mana gadi, mana nenek-nenek. Samo je nampak. Kalau awak semakin bertambah usia, kaki semakin lemah. Dulu ambo sanggup tagak ceramah 2 jam. Kini ceramah agak setengah jam kaki lah. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya lemah. Ya keburu bunuh Adam. Kalau manusia kau semakin tua, maka semakin lemah. Mata lemah, talingo lemah, pikiran lemah, hati lemah. Tapi ada dua nan semakin kuat. Ya keburu ma'ahusnani. Nan duo semakin kuat. Apa itu? Hubbul mal, cinta harta. Makin tua, makin cinta harta. Maka jangan heran, orang lah tua 70, 80, 90. Solat zuhur 2 rakaat. Assalamualaikum. Datuk, nenek tadi berapa rakaat? 2. Zuhur tu ampek lah, tak lupa pula. Ikut sama awak makan sahur jam 9, makan es krim je. Tak lupa, tapi surek tanah ingat. Titih di bawah bantal ingat. Iko nak nambah ceritakan, iko fiktif atau fakta? Fakta, bukan hoax. Hadis Nabi, semakin tua manusia iko, makonan lain lemah, tapi nan dua makin kuat. Apa itu? Hubbul mal, cinta harta. Wa karahiyatul maut, makin takwik mati. Makin tua, makin takwik mati. Jadi kalau ada anak-anak muda kau nak takwik mati, so makin tua, makin takwik mati. Pakai masker sampai 5 lapis. Sampai corona tu tak kaji. Ai, kisik corona. Rasanya pun nak sedasat iku kisik. Pakainan titi, pakainan hitam, pakainan biru, pakainan astronot punya, bakaco helm pulau. Rupanya matinya waktu batuk. Tak ledek corona. Ambo bukan mengajak umat Eko supaya berani melawan corona. Tak. Supaya jangan rusak iman awak. Tapi awak ahlu sunnah wal jamaah. Mesti ada ikhtiar. Awak tetap pakai cuci tangan, tetap jaga jarak. Biasa kami Dajjal dake, tapi kau jaga jarak. Ini namanya social distancing. Kami tetap pakai masker. Apa itu Ustaz Abdul Somad? Ini kenapa tidak pakai masker? Kok? Masker. kecek corona, maskernya kok di dagu, kecek. Nah, jihad nangka duo adalah jihad melawan cinta harta. Kiro-kiro mana barek di antara nan duo ko? Melawan kantuk mato atau melawan cinta harato? Kalau diam, itu ada juga hadisnya. Ada hadisnya. Diam itu apa hadisnya? As-sukutu alamatur ridho. Diam tando iyo. Kronologis hadis diam tando iyo iko. Kalau kamu menikahkan anak kemanakan kamu, maka tanyonyo dulu. Sebab perempuan itu tidak boleh nikah paksa, ditanyonyo. Maka Pak Kua pun mengirim, "Bapak, betul anak gadis bapak ini mau sama laki-laki ini?" "Betul Pak, coba tanya dulu. Mungkin kemarin nyok kena pelet." Nah, tanya. "Nak, mau kau dengan laki-laki yang di samping Pak Kua itu diamnya?" Berarti diam tando yo. As-sukutu alamatur ridho. Zaman Nabi itu, zaman kini waktu ditanya, "Mau dengan itu nak?" Mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, jadi waktu ambo tanya tadi, mana yang lebih berat? Jihad melawan kantuk mata atau jihad melawan diri pelit menahan harta? Diam sadonyo. Memang dua-duanya barek. Alhamdulillah, sadonan hadir di Mujahidin Eko, melawan kantuk mata lulus, melawan cinta harta pun lulus. Mengapa itu ya? Itu piti sedang dihitung. 2000, 5000. Al-Fatihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inyo memang dimulai dari kecil dulu. Gunung yang besar diawali dari kerikil-kerikil kecil. Pelari maraton juara internasional berawal dari merangkak langkah-langkah kecil. Itu kalau ditanya orang, manga membagi 2000. Kalau ditanya orang, wah gimana tadi? 2000, manga 2000? Oh masuk surga 2000. Gunung yang besar berawal dari kerikil-kerikil kecil. Pelari internasional maraton juara itu berawal dari langkah-langkah kecil. Setuju? Jihad melawan. Ibu-ibu, ama-ama kajian M3. M3 namanya, mak-mak milenial. Yang di kamarnya ada baju 3 lemari. Cubalah awak pikirkan supaya berhentilah membeli baju-baju ko. Karena kalau awak mati, baju tu batinggalkan. Bini muda-uda ko pun tak mau makainya. Tengoklah lah galak. Apa salah denai kecik amat lah. Lawan keinginan. Yang ingin membeli tas kulit, yang ingin membeli cincin, tigo di kiri, tigo di kanan, menunjuk bayam kangkung. Awak akan mati. Tapi Islam iko tetap. Islam tidak menyuruh kita menghilangkan hawa nafsu, hanya meletakkan nafsu pada tempatnya. Nafsu makan, kulu. Nafsu minum, wasrobu. Nafsu suka hiriasan, Nabi pun pakai cincin. Yang suka pakai cincin tidak dilarang. Tapi laki-laki jangan cincin ameh. Dan padusi cincin ameh, okelah, cek di kiri, cek di kanan. Ada piti nangka tigo, simpan. Ada cincin untuk kampe kalimo, simpan. Niatnya untuk membangun masjid. Motor besar yang harga miliaran, jual. Mobil 5-10 pakai 2, cukup. Yang lainnya, jual. Lalu duitnya untuk apa? Duitnya kekal abadi dibangunkan ke masjid. Karena perjuangan ini berat, melawan hawa nafsu, cinta motor, cinta mobil, cinta moge, cinta emas, cinta cincin. Maka ini jihad. Maka disebutlah masjidnya Mujahidin. Kok bukan sembarang bek namo? Mujahidin. Tapi andai ambolah nan punya masjid. segadang eko. Ndak ambowe mujahidin namanya. Apa namanya? Masjid daripada pakai Harley. Supaya orang tahu kan. Di mana sembahyang subuh tadi? Di masjid daripada pakai Harley. Mengapa itu ceritanya? Ada cerita di balik nama. Betul? Saya bukan tak suka pakai motor besar. Ustaz kok tidak sesuai ceramahnya sama perbuatannya. Itu videonya pakai punya orang. Wah gitu nampak awak. Ada orang pakai motor Honda KT. Oh, disitulah awak gas. Inyo ketakutan. Oh, disitulah awak rasa awak mempunyai dunia. La ilaha illallah. Ambo rasa kan? Kayak ambo rasa. Ah, dirupanya ada manusia-manusia yang bisa menghilangkan itu. Mental-mental feodal. Berbahagia melihat penderitaan orang lain. Nampak anak-anak gadis lewat, di situ lo ganti gigi, bumbut, tengok orang, Allah maknya lo diatik. Aduh, rupanya manusia yang mampu melawan itu, melawan segenap kehendak itu, lalu mengerahkannya untuk taat kepada Allah. Perbuatan itu bernama jihad, dan orang yang melakukannya mujahid. Siapa nama anak apa aku? Mujahid Pak Ustaz. Hebat. Mangga dia gih nama mujahid. Ambo inginnya menjadi penjahit profesional. Deko di weknya tokonya mujahid tailor. Hancak. Nah, anam limo balik. Jadi untuk sementara itu saya dulu. Jihad melawan mato, jihad melawan harato. Cuma jamaah aku penyakitnya kalau dia lagi pengajian nang ketiga ya. Nang dua tu pun alun diamalkan leh. Amalkan saja nang dua tu, nanti kami dengan Ustaz Jelfatullah datang leh menambah nang ketiga dan keempat. Nanti kami evaluasi, ada ujian akhir semester ni. Uas namanya. Ambo jawab dulu. Ada benar di dalam kitab Durratun Nasihin banyak hadis palsu, Pak Ustaz. Durratun artinya, kalau pakai dal, Durratun permata. Nasihin bagi orang pemberi nasihat. Durratun Nasihin permata-permata bagi orang pemberi nasihat. Kalau pakai dal. Tapi kalau Durratun, Duratun artinya kentut yang berbunyi. Jadi bahasa Arabku hebat. Kentut yang berbunyi duratun. Kalau tidak berbunyi fusaun. Hebat bahasa Arab. Nan berbunyi tidak berbunyi ada bahasa Arab. Tapi nan bau nan tidak bau tidak ada. Sebab nan tidak berbunyi pun luar biasa baunya. Jadi Duratun Nasihin itu kitab pemberi nasihat. Rupanya di dalam kitab iko banyak hadis-hadis yang sanadnya putui, hadis dhaif. Tapi ada pulo nan sebenarnya ndak ada sanadnya. Lalu kemudian ditelitilah oleh seorang ahli hadis dari Jakarta, pendiri rumah hadis, Dr. Amal Fathullah. Dr. ada Fathullahnya ulung ujungnya. Nan iko Buya Jel Fathullah. Nan itu ada juga Fathullah Jakarta. Cuba cek beko. Ditulisnya di Universiti Kebangsaan Malaysia, disertasi S3-nya. Cuba cari di Google. Sebentar ya. Ambo kalau ceramah handphone ambo matikan. Sebab handphone ko memangnya smartphone. Cuma kadang non tak tahu awak sedang ceramah. Kadang awak sedang sembahyang apa bunyinya? Kaceknya smartphone, tapi nya ndak tahu awak sembahyang. Durratun Nasihin, disertasi S3 UKM, UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. rupanya Google pun tak jauh tahu. Duratun Nasihin disertasi Fathullah, kajian Duratun Nasihin, mutiara nasihat. Ko namanya Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Cari beko, sudah dicetak supaya tahu awak mana hadisnya dhaif, mana hadisnya palsu. Hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis dhaif, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu dhaif. Yang sahih, bismillah. Jadi beko kalau urun lapa bana, bismillah. Ditanya di orang, "Mangga Allahumma barik lana?" Dhaif. Tapi hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis palsu nan ndak boleh diamalkan sama sekali. Al-Bazinjan sifa'un min kulida, terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu, tidak ada disabik dia Nabi. Siapa membuatnya? Tukang jual terong supaya laku. Jadi Bali Duratun Nasihin sudah diperiksa dan dicek disertasi S3 di UKM Dr. Ahmad Lutfi Fathullah Bali, yang tanya saya.